Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, wa an anasin anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Berkata musannif rahimahullah, al-musannif membawakan dalil berikutnya dari bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab tentang ayat Allah SWT yang berbicara tentang masalah syirk dalam cinta. Hendaklah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan termasuk di dalamnya adalah cinta. Cinta yang disebut dengan cinta ibadah. Cinta yang menyebabkan atau yang mendorong seseorang sehingga dia menghambakan dirinya untuk yang dicintainya. Ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan harus menjadikan Allah sebagai yang paling dicintainya, lebih daripada yang lainnya. Maka dalil berikutnya kata musannif rahimahullah adalah hadis dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaih, hingga menjadikan aku lebih dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, dan lebih dari seluruh manusia. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslim. Qauluhu la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, ayil iman al-wajib, tidak beriman salah seorang kalian dengan keimanan yang semestinya. Itu terjemahannya. Tidak beriman salah seorang kalian dengan keimanan yang semestinya. Ayil murad kamaluhu, tidak sempurna keimanan seseorang dengan kesempurnaan yang harus. Sudah paham ya? Karena kesempurnaan kadang-kadang dipahami dengan kesempurnaan yang tidak harus. Seperti dalam pembahasan sholat. Ada wajibat, ada fardhah, ada fardu, ada kewajiban-kewajiban, ada mustahabat. Mustahabat ini kadang disebut penyempurna. Kalau tidak ada pun sah sholatnya, tapi tidak sempurna. Tetapi di sini yang dimaksud penyempurna-penyempurna yang harus, yang wajib, kalau tinggalkan haram. Sudah dibahas kemarin, alhamdulillah. Qala hatta yakunu ar-rasulu ahabba ila al-'abd min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hingga ini tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, hingga dia menjadikan Rasul yang paling dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada seluruh manusia. Ajma'in. Bal wala yasul hadzal kamal illa bi an yakuna ar-rasul ahabba ilaihi min nafsihi. Bahkan tidak akan terwujud kesempurnaan iman yang wajib ini hingga dia mencintai Rasul lebih daripada dirinya sendiri. Masih ingat ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, kama fi hadis Umar ketika menyatakan, ya Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai di antara seluruh manusia kecuali diriku. Kata Nabi, la ya Umar, tidak wahai Umar, belum sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Sampai Umar berkata, kalau begitu, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' hatta nafsi. Awalnya menyatakan illa nafsi. Ditegur oleh Nabi, wallahi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaka min nafsik. Demi Allah yang jiwa kada tangannya, tidak sempurna sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Faqala fa innakal ana, engkau ya Rasulullah sekarang ini ahabbu ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan dibuktikan oleh para sahabat, tidak hanya kalamil lisan, mereka menjadi tameng-tameng hidup untuk Rasulullah SAW. biarkan diri mereka mati. Yang penting Rasulullah SAW selamat. Ketika Rasulullah SAW terlempar batu, pipinya berdarah, jatuh, semua panah, semua tombak, semua pedang mengarah kepada Rasulullah SAW. Maka para sahabat jadi tameng hidupnya. Menjaga Rasulullah SAW. Biarkan pedang itu mengenai dirinya daripada mengenai Rasul. Biarkan panah-panah itu mengenai dirinya daripada mengenai Rasul. Ini bukti kalau mereka lebih mencintai Rasulullah daripada diri-diri mereka sendiri. Mereka siap mati untuk membela Rasulullah SAW. Fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi. Faqala al-ana ya Umar. Kata Nabi, sekarang wahai Umar. Ini sudah sempurna sekarang. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa man qala innal manfi huwal kamal. فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق. Bahasanya tadi disebutkan penyempurna. Kalau yang dimaksudkan penyempurna yang wajib, yang kalau tidak ada dicerca, terkena dzam dan terkena ancaman balasan, yu'arrad lil'uquba, terancam dengan balasan, maka dia benar. Tetapi kalau dimaksud manfi adalah menafikan kesempurnaan yang mustahabbah, fahadza lam yaqa'. Maka ini tidak sama sekali. Bahkan tidak pernah ada dalam ucapan Allah, ucapan Rasulnya. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Kalam 'ala Haqiqatil Islam. Baik. Faman idda'a mahabbatan nabiyyi biduni mutaba'ah, maka siapa yang mengaku-ngaku cinta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biduni mutaba'ah, tetapi tanpa adanya ikutan terhadap sunnah Nabi, tanpa mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, wa taqdim qawlihi ala qawli ghairihi, dan tidak mau pula mendahulukan ucapan Nabi di atas ucapan lain, tidak mau mengutamakan ucapan Rasul di atas ucapan orang lain, maka orang ini berdusta. Perlu diulang? Saya ulang. Kata beliau, siapa yang mengaku cinta Nabi tetapi tidak ngikut Nabi, siapa yang mengaku cinta Nabi tetapi tidak mau mengutamakan ucapan Nabi di atas ucapan orang lain, maka dia berdusta. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau dia cinta Nabi, otomatis konsekuensi dari cinta adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak cukup hanya menyatakan saya cinta kepada Rasulullah. Enggak cukup hanya tulis di jaketnya, di jasnya, di rompinya, kami cinta Nabi. Enggak cukup. Enggak cukup hanya ditempel di kaos, di sablon bahwa kami adalah pengikut Rasul atau cinta Rasul. Cinta Nabi di mana-mana stempel cinta Nabi. Buktikan. Buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi dan mengutamakan ucapan Nabi di atas ucapan siapapun. Kalau ada ucapan hadis yang sahih, maka pegang kuat-kuat. Tidak boleh dikalahkan dengan ucapan siapapun. Jangan seperti yang Allah katakan. وَيَقُولُونَ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Perhatikan ayat ini dalam surat An-Nur ayat 47. Mereka berkata, kata Allah, kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul, وَأَطَعْنَا, dan kami akan taati. ثُمَّ يَتَوَلَّوْا ثم يتولى, kemudian mereka berpaling. Tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti. Sekelompok dari mereka berpaling. Min ba'di dzalik. Maka kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin. Berarti mereka tidak dikatakan beriman. Fa nafal imana amman tawalla an ta'atir rasul. Berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan, meniadakan keimanan bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya cinta Nabi, saya cinta Rasul, tapi saya tidak mau mengikuti ajarannya Nabi. Saya mau mengikuti ajaran Indonesia. enggak mau mengikuti ajaran Nabi Arab. Ini barakallahu fikum dipertanyakan dengan pertanyaan besar. Apakah benar-benar cinta kepada Rasul atau tidak? Lakin kullu muslim yakunu muhibban biqadri ma ma'hu min al-Islam. Namun setiap muslim memiliki kecintaan kepada Rasul. Otomatis selama dia muslim punya kecintaan pada Rasul. Seberapa kadar kecintaannya? Sesuai dengan keislamannya, sesuai dengan amalan apa yang dia amalkan, apa yang dia ikuti dari sunnah-sunnah Nabi. Semakin semangat dia mengikuti sunnah Nabi, semakin semangat dia mengamalkan ibadah-ibadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sebesar itulah kecintaannya. Wa kullu muslimin la budda an yakuna mu'minan, maka setiap muslim mesti dia memiliki keimanan. Wa in lam yakun mu'minan al-imanul mutlaq, walaupun dia tidak dikatakan beriman dengan iman yang mutlak. Lianna dhalika la yahsul illa li khawasil mu'minin. Karena keimanan yang mutlak tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang khusus dari kalangan mu'minin. Taib. Kalau kita lihat semua orang Islam. Gitu. Ada yang kecil, panjang, tinggi, pendek, segala macam. Ini tingginya keimanan. Kalau kamu bikin grafik keimanan seperti ini. Ada yang sangat tinggi sekali. Ada yang kurang. Ada yang sangat kurang. Ada yang kecil sekali. Ada yang gak ada imannya. Alias munafiqun khalisan. Munafik murni. Tayyib. Tidak dibahas yang munafik. Yang kita bahas yang masih punya keislaman. Mereka yang masih punya sifat keislaman, maka mereka ini otomatis punya cinta pada Nabi. Punya cinta kepada Allah. Dan mereka punya keimanan pada Allah dan Rasulnya. Seberapa? Sekadar apa yang mereka amalkan dari ibadah mereka, dan apa yang mereka ikuti dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau sekedarnya saja, berarti cintanya sekadarnya saja. Tetapi siapa yang semangat, berarti dia sangat cintanya pada Allah SWT dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa 'ammatun nas idza aslamu ba'da kufrin aw wulidu 'ala al-islami iltazamu syara'i'ahu. Kebanyakan manusia jika masuk Islam dari kekafirannya atau dilahirkan di dalam Islam, maka ketika masuk Islam atau dilahirkan dalam Islam, otomatis mereka berpegang dengan syariat Islam. Sah? Naam. Otomatis mereka sholat, puasa, bulan Ramadan, mereka baca Quran, Masya Allah. Wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasulih. Dan mereka menjadi ahli ta'ah yang mentaati Allah dan Rasulnya. Fahum muslimun. Maka mereka orang-orang Islam. Wa ma'hum imanun mujmal. Mereka punya keimanan tapi secara global. Mereka punya kepercayaan secara umumnya, secara global. Lakin dukhul haqiqatil iman ila qulubihim. Tetapi masuknya hakikat keimanan ke dalam hati-hati mereka akan masuk syai'an fa syai'an. Yahsul akan terjadi sedikit demi sedikit. Mungkin kalau dari lahirnya sudah Islam, akan muncul sedikit demi sedikit bersama kedewasaan. Masih kecil, salat. Kenapa salat? Disuruh api, suruh mie. Agak gede dikit, sudah masuk pondok, disuruh ustadznya. Agak besar lagi, mulai dewasa, mulai berpikir. Saya ini hamba Allah SWT, maka saya harus beribadah pada Allah Ta'ala. Mulai, masuk ke situ iman. Semakin dia kenal Allah, semakin dia semangat untuk beribadah. Bukan hanya yang wajibnya dia kerjakan. Dia kerjakan pula yang sunnah-sunnahnya. Bahkan dia bangun malam qiyamul lail. Berarti iman sudah masuk dalam hatinya. Bukan lagi disuruh orang, disuruh manusia, disuruh bapak ibunya atau guru-gurunya. Tidak sama sekali. Tetapi benar-benar ikhlasan lillah. Berarti yahsul fi qalbihi hakikat al-iman, hakikat keimanan. Sehingga ada orang yang zahirnya muslimin, apakah mereka sudah mukmin? Mungkin secara global saja, mujmal. Adapun hatinya, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga A'rabi, orang-orang Badui yang datang kepada Nabi menyatakan keislaman, mengatakan, ya Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari luar bilik-bilik, dari luar kamar Rasulullah sallam, mereka panggil-panggil dengan tidak sopan. Abshir, bergembiralah, kami beriman. Merasa kalau mereka beriman, Rasulullah sallam mendapatkan keuntungan. Bergembiralah, bergembiralah, kami akan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka yang memanggil-manggil kamu dari luar kamar itu orang-orang yang kebanyakan orang bodoh, la ya'qilun, kurang berakal. Maklumi saja, orang bodoh mereka. Sampai Allah katakan, perintahkan pada nabinya, qul, katakan, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan pada mereka, kalian belum beriman. Katakan saja kami masuk Islam. Baik, dikatakan kalian belum beriman. Ucapkan saja kami masuk Islam. Mengapa dikatakan belum beriman? Kalau beriman, tidak seperti itu bahasanya. Kalau dia sudah yakin bahwa ini benar-benar Rasul dan kenal Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya, pasti dia akan bersyukur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bukan sebaliknya. Masuk Islam kayak memberikan jasa pada Nabi. Gembiralah, kami beriman. Engkau senang kan? Mau dapat ini, dapat keuntungan. Siapa yang dapat keuntungan? Kamu sendiri. Kamu masuk Islam dapat keuntungan. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa memberikan jasa kepada engkau, wahai Rasul. Katakan, la tamunnu alayya. Katakan pada mereka bahwa kalian tidak memberikan jasa kepadaku. Allah yang memberikan jasa kepada kalian dengan kalian beriman. Allah beri hidayah kalian. Allah beri petunjuk kalian. Itu pun kalau kalian benar-benar beriman. Diajarkan bahwa kalian masuk Islam bukan memberikan jasa. Tapi justru mendapatkan jasa dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah. Ini yang menyebabkan dikatakan kalian belum beriman. Katakan saja kami masuk Islam. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang masuk Islam, dari kafir masuk Islam atau yang lahir dalam Islam, awalnya muslim saja. Tapi kemudian di hatinya tumbuh keimanan. Akan tumbuh keimanan. Syai'an fa syai'an. In a'tahumullahu dhalik. Itu pun kalau Allah beri keimanan dalam hatinya. Wa illa fa kathir minan nasi la yasiluna ilal yaqin. Kalau tidak Allah beri, kebanyakan dari manusia tidak mencapai derajat yakin. Tidak mencapai derajat yakin. Wala ilal jihad. Tidak pula mendapatkan jihad. Atau tidak sampai kepada jihad. Tidak sampai kepada yakin, tidak sampai kepada jihad. Walau syukiku lasyakku. Kalau dibikin keraguan, pasti akan ragu. Karena lemah. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah di ujungnya saja. Dikit. Sekedarnya saja di ujungnya. Fa'ina sabahu khairun itma'anna bih. Kalau dapat kebaikan, tenteram di situ. Kalau mendapatkan yang selain itu, inqalaba ala wajhi, langsung berpaling. Usirat dunia. Wala akhirat. Rugi dia dunianya, rugi akhiratnya. Berarti ngambang, idha syukiku la syakku. Kalau dibikin syubhat, dibikin keraguan, langsung terbawa. Kalau datang syubhat, yang pertama terbawa mereka ini. Yang belum sampai pada hatinya. Idlaisa indahu min ilmin. Min ilmil yaqin. Ma yadra'ir raib. Karena mereka tidak memiliki ilmu yang meyakinkan. Yang bisa mengalahkan keraguan. wala indahu min quwwatil hubbi lillah wa rasulih, juga tidak memiliki kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ma yuqaddimunahu 'alal ahl wal mal, tidak memiliki kekuatan cinta yang dia dahulukan di atas keluarganya dan hartanya. Fahaula in 'urifu min al mihnah wa ma tudkhalul jannah, mereka itu in 'urifu min al mihnah, mereka akan diketahui dari ujian-ujian. Wa matu, kalau mereka mati, dakhalul jannah, mereka akan masuk surga. Wa in ibtulu biman yudkhil alaihim syubuhat, kalau mereka diuji dengan seseorang yang melemparkan syubuhat-syubuhat, tujib raibatahum, yang menyebabkan keraguan. Fa in lam yun'amullah alaihim bima yuzilur raib wa illa saru murtabin, kalau saja Allah berikan kenikmatan pada mereka dengan sesuatu yang menghilangkan keraguan. Kalau tidak, mereka jadi murtabin, jadi orang yang ragu. Wa antaqulu ila naw'in minan nifaq, dan berpindah dari keimanan kepada sejenis nifaq. Yang tadinya punya iman jadi hilang imannya. Tinggal dohir-dohirnya saja. Amal-amal dohirnya saja, batinnya sudah ragu. Na'udzubillah min dalik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Gambaran seperti ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang memiliki kecintaan berbeda-beda di antara manusia, bagaimana bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama, kita lihat dari amalan ibadah mereka. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepadaku, kata Nabi, maka ikutilah. Kalau kalian cinta Allah, ikutilah aku. Itu ciri pertama. Ciri kedua, kalau datang ujian, kokoh mereka. Yang tinggi imannya, kokoh. Tetapi yang lemah-lemah di bawah ini, dengan sedikit syubhat, langsung berbalik. Dengan sedikit syubhat, langsung berpaling. Inqalaba ala wajhi. Sehingga terbukti mereka-mereka yang kokoh imannya, yang kokoh cintanya kepada Allah dan Rasulnya, setiap melewati mihnah, ujian-ujian, apakah ujian hissi atau ma'nawi, selalu menjadi orang-orang yang lolos. Lulus. Artinya orang-orang yang menang. Tidak terbawa oleh syubhat. Secara fisik itu seperti di zaman para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Mereka ada yang dicambuk, mereka ada yang dibakar, mereka ada yang dicincang. Nasallallahu alaihi wasallam. Apakah mengembalikan mereka dari keimanannya? Tidak. Itu fisiknya. Ada yang dicambuk, ada yang dekatkan api sehingga melepuh badannya. Ada yang ditindih dengan batu seperti Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Bahkan Sumayyah yang sampai terbelah dua. Al yang ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai ke mulutnya. Atau seperti Yasir, bapaknya Ammar, yang ditarik kakinya yang satu dengan kuda, yang kaki lainnya dengan kuda yang lain, sehingga terbelah dua badannya. Demikian pula Khabbab ibn al-Arad, yang badannya melepuh-melepuh karena didekatkan api kepadanya. Mereka tetap beriman. Ini ujian. Berarti iman mereka kokoh dan mereka memiliki cinta yang sangat tinggi, mengorbankan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi termasuk ujian fisik, disuruh untuk hijrah. Meninggalkan kaumnya, keluarganya, kerabatnya, negerinya, rumahnya, hartanya, tinggal semuanya. Kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Ke Madinah. Untuk mempertahankan agama, dia korbankan kerabatnya, keluarganya, negerinya, rumahnya, dia tinggal semuanya. Itu juga termasuk ujian berat. Belum lagi ujian keimanan ketika terjadi berita-berita yang akal belum bisa memahami. Ini ujian. Rasulullah SAW mengatakan, aku semalam ke Baitul Maqdis. Kaget mereka. Ke Baitul Maqdis semalam. Mereka yang beriman bahwa beliau Rasul mengatakan, aku percaya. seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi ternyata Ibnu Ishaq, dan dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahumullah, bahwa ada yang sudah beriman kafir lagi. Karena enggak percaya dengan kejadian seperti itu. Ah, masa iya? Enggak mungkin. Ini enggak benar ini. Keluar lagi dari Islam. Ikhwan ibn na'azakumullah. Karena tidak percaya dengan sesuatu yang menurut mereka tidak masuk akal. Lupa kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Lupa kalau ini Rasul. Menyampaikan dari Allah, bukan dari dirinya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ada pun Abu Bakar menyatakan, aku percaya walaupun lebih dari itu. Ini mukmin sajak. Maka ujian seperti itu bentuknya. Ada yang hissi, ada yang ma'nawi. Kamu percaya? Saya percaya. Taib. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Saya percaya. Kalau seperti ini, hadis sahih juga. Lebih sulit lagi. Saya percaya. Kalau yang ini. Ada batu berbicara, pohon berbicara. Nanti di akhir zaman. Ya Yahud, wahai Yahudi. Di belakangku ada... wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi. Uqtuluhu, bunuh dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Percaya? Kalau tidak percaya, berarti tidak percaya pada Rasul, karena hadisnya sahih. Berarti kamu tidak beriman, kalau beliau Rasulullah. Kalau percaya, maka dia adalah mukmin. Aku percaya, walaupun lebih daripada itu. Ini berita benar-benar dari Nabi? Naam, benar-benar dari Nabi. Kalau benar-benar hadis sahih, sami'na wa ta'ana wa amanna bihi kulun min indi rabbina. Demikian pula ketika dikenalkan hal-hal yang gaib. Nanti akan terjadi hari kiamat begini, dan begini, dan begini. Semuanya kita tidak bisa mengukur dengan mata, dengan telinga, dengan rabaan, dengan panca indera, tidak bisa. Hanya butuh kepercayaan. Akan ada hari kebangkitan. Akan ada hari perhitungan. Akan ditegakkan timbangan. Akan ditegakkan di sana keadilan. Akan ada sirat di atas neraka. Akan terjadi begini, begini, begini. Semua. Itu ujian. Yang percaya, mukmin. Yang gak percaya, kafir. Kan begitu. Siapa yang percaya pada Quran? Dia mukmin. Siapa yang gak percaya pada Quran, maka dia kafir. Ini masalahnya. Hanya saja ada orang-orang yang aneh. Mulutnya menyatakan, kami beriman. Tetapi ketika disodorkan hadis sahih, bahkan mutawatir, karena tidak masuk akalnya dia tolak. Dengan menyatakan, wah, tidak mungkin demikian. Mustahil, tidak masuk akal. Ini hadis sahih. Barangkali, jangan pakai barangkali-barangkali. Ini jelas ucapan Rasulullah, karena terbukti secara tawatur. Bukan satu jalan, bukan satu riwayat. Sekian banyak riwayat. Bahkan yang ini dalam Quran disebutkan. Wa rafa'na fawqakumut tur, diangkat di atas kalian Bukit Turzina. Bukit Turzina diangkat oleh Allah Ta'ala. Wah, enggak mungkin. Mungkin maksudnya Bani Israel di atas bukit. Bagaimana? Kamu balik. Bahasa Arabnya sangat jelas. Wa rafa'na fawqakumut tur, fawqakum, di atas kalian tur. Mau apa lagi? Apalagi ada hadisnya yang sahih dihikayatkan di sana bahwa mereka dalam keadaan ketakutan kalau dijatuhi gunung tersebut. Maka Bani Israel semua menyatakan, kami akan taati, kami akan beriman, kami akan pegang kuat-kuat. Mereka semuanya sujud, diriwayatkan sambil melirik ke atas. Melihat gunung yang ada di atasnya, khawatir tiba-tiba jatuh. Qulna hadza kumullah. Bagaimana dengan laut yang terbelah oleh tongkatnya Musa? Bagaimana dengan Nabi yang diwafatkan mi'ata amin, 100 tahun. Setelah itu dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Ditanya, berapa lama engkau di sini? Mungkin beberapa saat saja. Bahkan engkau di sini mi'ata amin, 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Undur ila himarika. Khamdina a'azakumullah, dibiarkan oleh Allah, makanan dan minumnya masih utuh. Tetapi keledainya sesuai dengan umurnya 100 tahun kayak apa? 3 tulang belulang saja. Lihatlah, aku akan hidupkan kembali keledaimu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, la yu'min biha illa mu'min. Tidak akan percaya dengan apa yang Allah katakan dalam Quran ini kecuali orang beriman. Orang yang tidak percaya berarti orang kafir. Sesungguhnya praktis saja. Hanya saja banyak orang yang menyatakan di mulutnya, saya percaya, ketika diberikan berita-berita yang seperti ini dari Quran dan Sunnah, mereka tolak. Mereka berkata, kan memang Islam, tapi Islam yang masuk akal. Terus, mau dipisah-pisahkan Al-Quran, yang ini percaya, yang ini gak percaya. Dipisah-pisahkan hadis, yang ini saya mau, yang ini gak mau. Yuminuna biba'adil kitab, wa yakfuruna biba'ad. Berarti seperti Yahudi, beriman pada sebagiannya dan menolak sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.